sebab air mata, namun tak pernah pun setitis gugur berderai di pipi. Tidak ditempa hidup sengsara, suratan nasib yang melanda, menungkang badai bergelora. Diredah bersendirian, bagaikan camar pulang senja, patah sayapnya tetap terbang jua. Sekadar secicip rezeki buat yang sedang rindu menanti. Segenggam tabah tertulis suratan nasibmu, derita buatmu ada hikmahnya. Terlukis senyum di bibir lesu, tak siapa tahu hatimu. Biarpun keruh air di hulu, mungkinkah jernih di nasib yang menanda, menunggah badai bergelora. Diredah bersendirian,